Ada orang yang memiliki jasa jual beli hewan kurban. Dia mengumpulkan 7 orang untuk kurban sapi. Namun demikian, para orang-orang yang bersikat itu tidak pernah saling mengenal, melihat dan mengetahui. Jika hingga sampai menjelang hari H pemotongan atau hari Id, jumlah orang tidak terkumpul, maka dia akan memasukkan anggota keluarganya untuk ikut bersikat dalam kurban sapi tersebut agar memenuhi kuota. Bagaimana hukumnya kurban sapi semacam ini? Jazakallahu khairan. Nah, secara syar'i barakallahu fikum, memang sapi untuk 7 orang. Maka kalau satu ekor sapi dipotong untuk 7 orang berurunan berserikat mengumpulkan uangnya masing-masing sudah dibelikan seekor sapi, maka sah. Barakallahu fikum. Hanya saja ini berarti yang saya pahami dari sang penanya, kalau yang mengkoordinir adalah penjualnya, sehingga seakan-akan dia berkata, silakan siapa yang punya uang sekian kalian bisa berkorban sapi. Nanti akan digabungkan oleh penjualnya dengan orang-orang lain yang juga memberikan uang sejumlah sama, seperti itu. Maka ini barakallahu fikum tidak mengapa sesungguhnya, karena itu hanya mengkoordinir dan pada kenyataannya tetap korban sapi untuk 7 orang. Tidak ada di sana ghoror. Ghoror itu artinya untung-untungan seperti judi. Enggak ada pula di sana perkara mukhalafah. Hanya saja ketika ada kemungkinan, ketika saya sudah bayar uang untuk sapi sampai hari H, ternyata jumlahnya masih 5 orang atau 3 orang bahkan, berarti dia tidak bisa korban. Dan itu mendadak sekali. Kalau dia mau belokkan untuk beli kambing sudah gak keburu. Atau kalau mau beli sapi juga tidak ada orang lain yang bisa berurunan dengan dia. Ini kan satu sesungguhnya naw' minal gharar. Naw' minal gharar itu sejenis dari untung-untungan. Tapi kan sudah ada solusinya. Kamu dijamin akan berkurban sapi. Kalau memang ternyata sampai hari H belum terkumpul 7 orang, saya akan tambahin untuk keluarga saya. Maka tertutup ghorornya, berarti tidak ada ghoror tadi. Mudah-mudahan tidak mengapa yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun tidak saling mengenal, enggak ada masalah. Barakallahu fikum.